إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية وجعل سبحانه غض البصر وحافظ الفرج wa azkalin nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aturan syariat itu dengan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa ghadal basar, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Karena ini termasuk huwa azka linnafsi, untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Wa bayyan anna tarkal fawahish min zakatin nufus. Kemudian diperjelas lagi dengan bahwasanya meninggalkan segala bentuk kejelekan, pelanggaran syariat, kemaksiatan, ini juga termasuk min zakatin nufus. Ya, termasuk apa? Pembersihan jiwa. Wa zakatin nufus tatadaman zawal jami asyurur. Ya, seluruh kejelekan. Ya. Baik itu minal fawahish, wa zulm, wa syirik, wa kadib. Apakah itu bentuk kekejian, kezaliman, kesyirikan, kebohongan dan yang lainnya. Apabila ditinggalkan semuanya, maka akan bersih hatinya. Jadi idza adnabal abdu, ketika seorang hamba dia melakukan suatu dosa, maka kita sauda, akan ada noda hitam di dalam hatinya. Namun apabila dia kembali kepada Allah, bertobat, istighfar, maka tentunya akan bersih lagi. Namun apabila dia tidak kembali, malah melakukan kejelekan yang lainnya, ditambah lagi, maka tentunya akan menghitam seluruh noda-noda yang ada di dalam hatinya tersebut, sehingga akan sulit untuk menerima an-nasihat. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala qalbi. Jadi ketika seorang itu menurutkan hawa nafsunya, itu dengan sesuatu yang jelek tentunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan mereka di atas pengetahuan yang mereka anggap itu benar ataupun mereka yang inginkan. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala kan khatam ala qalbi. Ya. Jadi hatinya itu menjadi tertutup, tidak lagi mendengar ataupun menerima al-haq. Kemudian wa kadzalika talib ar-ri'asah. Demikian pula di sini Syekh mencontohkan orang yang mencari kekuasaan. Jadi orang-orang yang mencari kekuasaan, wal 'ulwu fil ardi qalbuhu raqiqun liman yu'inuhu 'alayha. Dia berusaha untuk apa? Mendapatkan posisi yang tinggi. Ya. Di dunianya tentunya hatinya itu akan tunduk terhadap orang yang membantunya, ya, yang bisa melanggengkan ataupun yang bisa memberikan jabatan tersebut. Ya. Dan tentunya di sini katakan oleh Syekh, jadi talibur ri'asa yurid ayyahsul ala ri'asa bi'aisal. Jadi ketika dia ingin mendapatkan posisi dari kekuasaan tersebut, tentu dia akan melakukan berbagai macam cara. Apakah dia perlu dengan mengeluarkan hartanya, ataupun juga mau melakukan sesuatu, padahal itu bisa jadi melanggar syariat. Jadi alal husul ala ri'asa wal ulu fil ad yurid dzalika bi wasilah. Terserah apa saja yang dia mau lakukan, ya. Walau ada dalika ila ayyadil, sekalipun itu harus tunduk, harus merendah di hadapan manusia, wa yakhdhalin nas walil khadam walirijali walihasyiyati, dan mau, ya, memberikan layanan kepada rakyatnya atau orang-orang yang membantunya, mau membayar kama yastajirun man yasutu lahu fil intikhabat al-yawm, sebagaimana orang-orang yang mau membayar suara dari rakyatnya ketika di hari pemilu. Nah, dan ini banyak terjadi. Jadi dia menyogok, memberikan rishwah agar suaranya itu bisa dia dapatkan ketika di hari pemilu. Ya, dan dunia. Dan tentunya walau kana fi dhahir muqaddamahum wal muta fihim. Sekalipun posisi dia itu kan di atas. Lebih unggul, lebih utama secara zahirnya. Namun fahuwa fil haqiqah yarjuhum wa yakhafuhum. Namun secara hakikat, ya, orang yang sudah di atas itu, ya, yang sudah jadi penguasa, itu sebetulnya takut, khawatir. Ya. Maka dia tidak segan-segan fayabdulu lahumul amwal wal wilayah. Maka dia tidak segan-segan untuk mengorbankan apa yang dia bisa korbankan, baik itu dari hartanya atau mengingini sesuatu, ya, kepada orang-orang yang mau mendukung dia. Nah, jadi fi dhahir ra'isihim wa mulkum. Secara dhahir dia adalah pimpinannya, penguasanya. Namun walakin fil batin rafiqun lahu ma'surun lahu. Tapi ternyata orang yang jadi penguasa itu secara batinnya tetap dia khawatir, takut. Sehingga hatinya itu tertawan oleh rakyatnya sendiri. Karena dia ingin memanjakan rakyatnya, ya ra'ihim wa yarghabu fi khadamati, dan ingin mengharapkan agar jabatannya itu bisa diraih ataupun bisa langgeng. Ya zan billah. Nah, bahkan wa yafu anhum liyuti'uhu wa yu'inu. Bahkan dia juga bisa memaafkan dari kesalahan-kesalahan masyarakatnya atau rakyatnya atau orang yang ingin bantunya. Nah, agar dia mau mengikuti apa yang dia inginkan. Nah, qad yukhti'una faya'fu an dhalik, sekalipun mereka itu banyak melakukan kesalahan, enggak apa-apa. Tapi kenapa dia mau memaafkan? Min ajli ayyata'allafum li khadamati, agar mau mendapatkan hati mereka, bisa mewujudkan keinginannya. Fayasbir ala ma yakrah, bahkan dia mau bersabar. Pada itu sebetulnya dia enggak senang dari apa yang mereka lakukan. Namun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, fayasbir ala ma yaqra minhu min ajli hadza. Bahkan dia juga berani wala yuqimul haqq alaihim idza wajaba alaihim haqq lillah aw li khalqi. Tidak bisa menegakkan kebenaran. Tidak bisa memberikan nasihat. Tidak bisa amar ma'ruf wa nahi munkar. Padahal itu sudah kewajiban dia untuk melakukan hal demikian. Namun karena dia mendapatkan posisinya dari cara yang salah, bahkan dia juga berani mengorbankan sesuatu tapi tidak sesuai dengan syariat, maka tidak heran dia juga tidak bisa memberikan ataupun juga menegakkan al-haq. Tidak bisa amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nah. Jadi fi zahir fa huwa fi zahir rais muta', wa fil haqiqah 'abdun muti' lahum. Secara zahir dia adalah pimpinan, penguasa yang harus ditaati, namun secara hakikatnya dia adalah hamba, ya, muti' lahum, ya, bagi rakyatnya itu sendiri. Nah, jadi dibudak oleh rakyatnya sendiri. Nah, maka ketika seorang mendapatkan sesuatu dari cara yang salah, maka tentunya hatinya pun akan menjadi rusak. Ya. Dia tidak akan bisa menerima kebenaran dan tidak akan mampu untuk menegakkan al-haq kapanpun, dimanapun. Nah, dan ini sudah banyak terjadi. Ya dan billah. Jadi wa tahqiq annakilahuma fi ubudiyyah lil akhir. Jadi secara hakikatnya antara keduanya itu, ya, saling, ya, memperbudak, ya. Jadi kalau fal hasyah fiha ubudiyyah lirasim. Jadi rakyatnya itu kenapa dijadikan dia bisa menjadi budaknya para pemimpinnya? Agar dia juga sama ingin mendapatkan apa? Harapan, keinginan, ya, dari pimpinannya, dari penguasanya untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Nah, demikian juga warrois raqiq lil hasya. Demikian juga pimpinan juga apa? Dia juga bisa menjadi budak dari rakyatnya. Bagaimana caranya agar tetap posisinya tidak turun, nah, tetap langgeng. Fakullu tarfun raqiq lil akharnya saling, ya, membutuhkan satu dengan lain. Hanya saja dengan cara-cara yang salah. An-nasu lin-nasi badu wa hadira ba'du lil-ba'din wa illam yash'uru khadimu. Ya, khadamu. Jadi manusia itu, ya, baik yang dia tingkat statusnya tinggi ataupun yang masih rendah, ya, itu ternyata secara tidak sadar mereka juga saling melayani, saling membantu. Jadi fal mulk yakhdam al hasya wal hasya takhnu. Jadi rajanya itu atau pimpinannya itu membantu rakyatnya, dan demikian juga rakyat membantu rajanya ataupun pimpinannya. Nah, namun apabila keduanya, ya, melakukan saling ta'awun di dalam hal-hal yang ma'ruf yang dibenarkan, maka hal ini diperbolehkan. Nah, bukan saling menjilat. Ya, ya dan billah. Baik. Naqul qad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.